Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, hadirin hadirat rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an, di sore hari dengan guyuran rintikan akhir hujan, saat ini kita berkumpul bersama-sama, kita mengkaji, kita mempelajari apa yang seharusnya kita ketahui. Karena di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, kita perlu mengetahui dua hal, yang baik dan yang buruk. Tidak hanya yang baik saja yang kita pelajari, tidak hanya yang benar saja yang kita kaji, akan tetapi hal-hal yang tidak baik pun harus kita ketahui. Dan inilah yang dinyatakan oleh Ash-Shahibul Jalil Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ardhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Beliau berkata, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Kanan nas, orang-orang, dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yas'alunan nabiyya atau yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Seperti ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai, dullani ala amalin yudkhiluni Allahul jannah. Tolong tunjukkan kepada kami satu amalan yang dengannya Allah memasukkanku ke dalam surga, dan banyak sekali. Tapi apa kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, wa kuntu as'aluhu 'an syarr. Tapi aku bertanya tentang kejelekan. Bertanya tentang sesuatu yang tidak baik. Kenapa kok sesuatu yang tidak baik itu ditanyakan? Ma khafata ayudrikani. Aku khawatir ketika aku mendapati itu kejelekan, ketika aku mendapati hal-hal yang tidak baik, aku tidak bisa menyikapinya, aku tidak bisa menghadapinya. Oleh sebab itu, di samping kita belajar hal-hal yang baik, maka kita juga harus belajar hal yang tidak baik. Bukan dalam rangka untuk diamalkan, bukan dalam rangka untuk dipraktikkan, tidak. Seorang penyair mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa fihi. Araftu syarra, aku belajar tentang kejelekan, la li syarrihi, bukan karena kejelekan itu, bukan untuk diamalkan, walakin li tawaqqihi, akan tetapi sebagai langkah untuk waspada, untuk berhati-hati. Wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa' fihi, karena barang siapa yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dia akan terperangkap ke dalam kejelekan tersebut tanpa dia sadari. Maka dari itu Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda pernah mengatakan, tangkudu ural islami urwatan urwatan, ikatan-ikatan Islam itu akan terurai, akan terlepas satu demi satu. Kapan? Idza nasha'a fil islami, apabila tumbuh satu generasi di dalam umat Islam, man la ya'riful jahiliyah, orang yang tidak paham apa itu jahiliyah, apa itu arti jahiliyah dan juga amalan-amalan jahiliyah. Karena al-jahiliyah di sini adalah satu istilah yang dipakai untuk menunjukkan semua amalan, semua perbuatan, semua keyakinan, semua pemahaman yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul Islam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jahiliyah adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang diturunkan Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jahiliyah. Maka orang dikatakan jahil adalah apabila dia berbuat atau apabila dia itu memiliki keyakinan, apabila dia itu memiliki pendapat yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan jahil. Setiap orang yang bermaksiat, maksiat itu artinya apa? Keluar, melanggar aturan. Kullu man 'asallaha fahuwa jahil. Setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, itu dia seorang yang bodoh, seorang yang jahil. Bermaksiat bisa kaitannya dengan masalah keyakinan, akidah, pemahaman, pemikiran. Ada kalanya berkaitan dengan masalah ucapan, pendapat. Ada kalanya berkaitan dengan masalah sikap dan perbuatan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki keyakinan, memiliki pendapat, memiliki pemikiran, memiliki pemahaman, mengamalkan satu amalan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seorang yang jahil. Seorang yang jahil, sepinter apapun dia dalam hal yang lain, setinggi apapun kedudukannya, derajatnya, sebanyak apapun gelar akademik yang dia miliki, tetap dikatakan jahil. Kenapa? Karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, mempelajari sebuah pemikiran. Kita gunakan kalimat ini hanya untuk memudahkan. Sekalipun pada dasarnya kita tidak setuju. Tidak setuju dengan istilah Islam liberal. Tidak setuju, tapi ini hanya ingin kita pakai dalam rangka memudahkan saja. Untuk memudahkan saja. Kenapa kita tidak setuju? Yang pertama, orang yang menggunakan istilah Islam liberal berarti dia secara tidak langsung menganggap dan berkeyakinan, berpandangan bahwa Islam itu lebih dari satu. Ada Islam liberal, ada Islam radikal, ada Islam ini dan itu. Tidak, Islam itu satu, yaitu agama yang dibawa oleh Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah orang yang mengatakan adanya Islam liberal berarti Islam itu bermacam-macam. Enggak, Islam itu cuma satu. Oke. Mungkin mereka akan mengatakan, enggak, yang kami maksud adalah seperti ada Islam kelompok ini, Islam kelompok ini, Islam pemahaman ini. Oke lah kalau seandainya kita menerima argumentasi orang yang memakai istilah ini. Jadi disamakan seperti madhab-madhab dalam fikih. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Maka kita katakan itu adalah pemahaman, aliran ataupun cara berpikir yang semuanya itu belum tentu benar. Yang benar hanyalah apa yang sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan ketika beliau memahami Islam itu, ketika beliau mengamalkan Islam itu. Dan yang ketiga, penyebutan kata Islam yang dikasih kata sifat liberal ini termasuk sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran. Karena Islam itu bukan sebagaimana yang dikatakan liberal, bebas, tidak. Islam itu sifatnya mengikat. Maka adanya nama akidah. Akidah itu artinya dari aqada yaqidu, artinya mengikat. Artinya mengikat. Maka penggunaan kata Islam liberal ini kita pakai ya karena ini yang sudah lumrah digunakan oleh orang. Ini berkaitan dengan masalah istilah. Kenapa kita perlu membedahnya? Kita perlu membedah agar kita tahu apa yang ada di dalamnya. Agar kita itu tahu isinya. Karena apa? Karena sebagian orang itu tertipu dengan wadah. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terkecoh dengan bungkus luar. Dengan mengatakan itu baik kok, mengajak kita kepada kebenaran, mengajak kita kepada kebaikan, tutur katanya juga sopan, akhlaknya juga luar biasa. Dan sangat toleran kepada sesama. Mendengungkan keadilan, persamaan, membela mereka yang minoritas tertindas. Ini yang mereka kadang gunakan untuk mengelabui, untuk mengecoh kaum muslimin yang masih minim pengetahuannya. Maka kita perlu membedah, perlu mengungkap siapakah orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini dan bagaimana pemikiran ini, sehingga kita tidak terkecoh, sehingga kita tidak tertipu dengan casing dan penampilan luarnya. Perlu dibedah. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum jami'an, perlu diketahui Islam itu agama sudah sempurna, agama yang sudah final. Semua ajarannya, baik yang bersifat akidah, syariat, muamalah, akhlak, semuanya sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sudah lengkap. Akan tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan termasuk sunnatullah dimanapun dan kapanpun yang namanya kebenaran, maka tidak pernah akan merasakan libur dari orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang melawannya. Tidak akan bisa merasakan tenang dari serangan-serangan musuh dari upaya-upaya untuk penghancuran dan pengerusakan Islam itu sendiri. Dan itu sudah dimulai sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari orang-orang kafir Quraisy. Selama beliau di Mekah, kemudian ketika beliau berpindah ke Madinah. Selain orang-orang kafir, ada di situ orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, belum lagi yang ada di luar. Ada dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Tapi semua itu jelas di hadapan mata. Ceto, oh itu orang kafir Quraisy, mereka ada di Mekah. Oh ini orang-orang Yahudi, ya, terkumpul di tiga kabilah, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Oh di sana, di luar sana ada dua imperium besar, Romawi dan Persia. Tapi yang jadi persoalan di sini, musuh yang ada di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, ini yang berbahaya, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik, karena mereka dengan mudah menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin dan mudah sekali untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman dan juga pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan membahayakan. Oleh sebab itu, kata para ulama rahimahumullah jami'an, hampir-hampir tidak ada satupun surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang turun kepada Rasulullah SAW selepas beliau hijrah ke kota Madinah, kecuali di dalamnya membahas tentang orang-orang munafik. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau sampai mengatakan, kadal Qur'anu ayyakuna kulluhu fi sya'nihim. Kadal Qur'anu ayyakuna kulluhu fi sya'nihim. Hampir-hampir ayat-ayat Al-Qur'an itu berbicara tentang mereka, orang-orang munafik. Kenapa wahai Imam? Likathratihim fawqa dhahril ardi wa fi ajwafil qubur. Saking banyaknya mereka berkeliaran di atas muka bumi ini, dan tidak sedikit pula di antara mereka yang sudah ada di liang kubur. Tapi pemikiran mereka, pemahaman mereka tidak mati, tidak hilang begitu saja, masih diwariskan. Oleh karena itu, kalau kita baca surat kedua di dalam Al-Quran, di awal-awal surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, secara jelas ketika Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga, mukmin, kafir, dan munafik, untuk membahas orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala butuh 6 ayat. Kalau dikurangi dengan alif lam mim berarti cuma 5 ayat. Ketika membahas tentang orang-orang kafir, 2 ayat. Tapi ketika membahas tentang orang-orang munafik, butuh 13 ayat. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sampai ayat yang ke-20. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah mereka itu lebih banyak. Dan kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Lawang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja hanya memberitahukan kepada Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala warda tentang nama-nama mereka. Banyak di antara para sahabat, dan hampir mayoritas sahabat radhiyallahu anhu ajmain enggak tahu orang-orang munafik di antara mereka. Sampai setelah Rasulullah SAW wafat, ketika ada salah seorang penduduk Madinah meninggal dunia, Mereka pasti menunggu siapa? Menunggu Hudzaifah. Kira-kira Hudzaifah ini menyolati jenazah itu atau tidak? Kalau disolati oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu wardah, maka para sahabat yang lain radhiyallahu an ajmain pun akan menyolati mereka. Tapi kalau tidak, mereka pun tidak. Saking banyaknya mereka, dan banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu. Mereka ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tapi Allah menyatakan wama hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Mereka itu tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka itu suka nipu, tukang tipu. Wama yakhda'una illa anfusuhum, anfusahum wama hum yash'urun. Tapi yang ditipu adalah diri mereka sendiri, mereka tidak menyadarinya. Mereka tukang tipu. Ini, jadi siapakah yang membawa ini? Orang-orang kita sendiri. Bukan orang lain. Kemudian poin yang berikutnya sebelum kita membahas apa itu Islam liberal. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum jami'an, ketahuilah bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala inna dinallahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Islam itu, agama Allah itu tengah-tengah antara mereka yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkannya dan orang-orang yang menyepelekan di dalam mengamalkannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan peringatan ataupun peringatan kepada kita. Wa ma amarallahu ibadahu bi amrin illa tarada syaitanu bi ahadi amrayn la yubali bi ayyihima dhafira imma bi ifratin fihi aw tafritin anhu. Wama amarallahu ibadahu bi amrin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya tentang suatu hal. Kalau Allah ngasih kita perintah, entah itu ya sesuatu yang harus kita laksanakan atau sesuatu yang harus kita tinggalkan, memberikan syariat, perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan, illa tarada syaitanu bi ahadi amrayn. Kecuali setan itu akan menghalang-halang kita, akan menarik kita kepada salah satu di antara dua hal. La yubali bi ayyihima dhafira. Dan dia tidak pandang bulu, dia enggak mikir, enggak ambil pusing. Pintu mana yang akan berhasil? Imma bi ifratin fihi au tafritin anhu. Dua pintu yang dipakai setan. Pintu berlebih-lebihan, ifrat, dan pintu menyepelekan, tafrit. Maka kemunculan nanti pemikiran Islam liberal ini itu didukung oleh satu kondisi yang ada di dalam di kalangan kaum muslimin, yaitu satu sikap beragama yang dianggap radikal, yaitu ifrat tadi, hulu tadi. Sehingga untuk membantah sikap-sikap yang seperti itu dimunculkanlah yang namanya Islam yang bebas, Islam yang liberal. Dan dua-duanya salah. Di sini hulu, radikal, yang satu adalah kebablasan, artinya kebebasan, yaitu liberal. Dua-duanya salah. Maka yang ini kita enggak boleh ambil, yang ini pun tidak boleh kita ambil. Dan kita perlu bersabar ketika memegang sikap pertengahan ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala sebagaimana diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, beliau mengatakan as-sunnatu walladzi la ilaha illahu bainal ghali fihi wal jafi anhu fasbiru rahimakumullah. As-sunnah, kata beliau, demi zat yang jiwaku, ya demi zat yang tiada Tuhan, yang hak untuk disembah kecuali Dia, itu berada di antara dua kondisi, al-ghali fihi, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam mengamalkan itu sunnah, wal-jafi anhu, dan sikap menyepelekan di dalam mengamalkan itu sunnah. Fasbiru alaiha rahimakumullah, maka kalian wahai umat Islam bersabarlah untuk berpegang teguh dengan itu sunnah. Bersabarlah, komitmenlah, konsistenlah, istiqomahlah untuk memegang itu ajaran yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru alaiha rahimakumullah. Kenapa? Fa inna ahlas sunnati kanu aqallan nasi fima madha wa hum aqallun nasi fima baqiya. Karena sesungguhnya ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ajaran yang dibawa oleh Rasulul Ummah sallallahu alaihi wasallam, itu jumlah mereka sedikit di masa lalu. Dan sekarang jumlah mereka juga sedikit. Jadi orang-orang yang konsisten, yang berpegang teguh dengan sunnah itu sedikit jumlahnya dari dulu sampai sekarang dibandingkan dengan penduduk dunia yang ada. Maka kita perlu bersabar. Dan itulah Rasulullah SAW menyatakan apa? Bada al-Islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam awalnya datang sebagai sesuatu yang asing dan kelak akan kembali menjadi sesuatu yang asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang merasa asing. Ketika kita membahas hal seperti itu asing, ngapain bahas kayak gini? Ya. Kita perlu bahas ini karena apa? Pemikiran-pemikiran Islam liberal ini itu dinahkodai oleh mereka-mereka yang dalam tanda kutip kalangan intelektual. Dikomandoi oleh mereka orang-orang pintar. Dan tidak sedikit di antara mereka yang memiliki kedudukan dan jabatan. Dan memiliki pengikut yang tidak sedikit. Ini masalahnya. Dan yang menjadi sarang justru adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang seharusnya mereka itu melahirkan sosok-sosok intelektual muslim yang memiliki akidah yang benar, yang memiliki pemahaman yang lurus, memiliki pemikiran yang jernih. Akan tetapi, apa hendak dikata? Kenyataan telah berbicara. Apa yang kita harapkan? Tinggal harapan, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa. Justru lembaga-lembaga pendidikan Islam ini yang menjadi sarang munculnya pemikiran-pemikiran yang seperti ini, khususnya adalah Islam liberal. Bahkan sudah masuk ke pondok-pondok pesantren. Ini ya. Dan ditambah lagi di zaman kita sekarang ini, mereka sudah banyak menguasai media-media sosial dan juga media-media massa, sehingga dengan mudahnya mereka menyebarkan apa yang menjadi pemikiran mereka. Oke. Dari mana muncul istilah Islam liberal? Perlu diketahui, apapun sesuatu yang baru, yang terasa asing dan aneh, yang keluar dari apa yang biasa kita dengar, yang biasa kita ketahui, terasa aneh, itu biasanya munculnya dari luar, dari orang-orang non. Maka Islam liberal itu pertama kali digunakan oleh seorang penulis barat. Ini bacanya apa ya? Leonard Binder dan Charles Kurzman. Charles Kurzman. Yang pertama, Binder menggunakan istilah Islamic Liberalism, pakai bahasa Inggris. Kemudian Kurzman sendiri memakai istilah Liberal Islam. Liberal Islam. Yang intinya sudah kita katakan tadi, mereka itu seolah-olah menganggap Islam itu bermacam-macam, beraneka ragam. Dan Islam liberal itu menjadi salah satunya. Ini masalah ini sudah kita bahas tadi. Kemudian, kapan itu muncul? Kata Kurzman bahwa ini muncul pada abad ke-18 Masehi, saat kerajaan Turki Utsmani, kemudian dinasti Safavi dan dinasti Mongol tengah berada di gerbang keruntuhan. Jadi ketika dinasti-dinasti Islam itu sudah mulai runtuh, kemunduran Islam sudah mulai terlihat, maka muncullah di beberapa daerah, di beberapa negara, tokoh-tokoh yang ingin mengembalikan kejayaan umat Islam. Yang ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Tersebut ada Syah Waliullah di India, kemudian ada lagi di Mesir ada Muhammad Abduh dan macam-macam. Akan tapi tidak banyak di antara mereka yang mendapatkan jalan yang benar untuk mengembalikan umat Islam kepada kejayaan, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang ternyata menjiplak, mengadopsi apa yang terjadi di Barat. Apa yang terjadi di Barat? Karena kemunculan pemikiran liberal di negeri Barat itu tidak lepas dari pemikiran sekuler. Jadi pada waktu itu Barat berada di zaman kemunduran. Maka para pemikir mereka melihat dan meneliti, sampai akhirnya mereka menemukan bahwa sebab-sebab kemunduran Barat adalah karena dogma gereja. Karena dogma gereja. Artinya gerejalah yang telah mengukung kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, bahwa semuanya yang ngatur gereja. Maka terjadilah sebuah gerakan yang namanya Renaissance atau Aufklärung, yaitu sebuah gerakan untuk mencerahkan pemikiran orang-orang Barat agar terlepas dari kungkungan gereja. Karena mereka melihat bahwasanya Bible dan gereja itulah sebagai sebab kemunduran Eropa pada waktu itu. Akhirnya mereka mengeluarkan adanya sekuler. Istilah sekuler yang dikenalkan oleh salah seorang ahli teologi Kristen dari Barat yang bernama Harvey Cox. Harvey Cox. Dia mempopulerkan satu istilah, the secular city, artinya negara sekuler. Negara sekuler artinya negara yang bebas dari kungkungan agama. Dari kungkungan agama. Artinya mereka akhirnya menggunakan apa? Biarkan yang namanya agama ngurusi gereja saja. biarkan urusan kerajaan yang ngurusi adalah raja. Dibagi, pembagian antara agama dan negara, sekuler, al-almaniyah. Ini awalnya di barat. Maka kemudian saking semangatnya para pemikir, para intelektual muslim pada waktu itu yang ingin mengembalikan kejayaan Islam yang telah mereka raih pada masa lalu, banyak yang terkecoh, banyak yang terpengaruh. Berarti kalau kita ingin maju, maka ikutlah barat. Maka ikutlah barat. Maka mulailah pada tahun awal tahun 1970-an. Enggak apa-apa saya menyebutkan nama. Yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dimulai oleh Cak Nur Muda. Dr. Randes Nur Khalis Majid yang sudah mati. Lulusan salah satu perguruan tinggi. Dia memperkenalkan ide sekuler dari Harvey Cox ini di Indonesia. Dan pada waktu itu mendapatkan kecaman dan mendapatkan kritikan oleh para profesor dan doktor. Di antaranya Profesor Dr. H.M. Rosidi. Karena pemikiran Nur Khalis Majid ini pertama kali dia gulirkan dalam sebuah kajian kayak gini di Taman Ismail Marzuki di tim sana Jakarta, kemudian dibantah. Itu sudah ada sejak tahun 1972. Jadi ide liberal itu sudah ada sejak awal tahun 1970-an oleh Cak Nur. Nah, kemudian mulai berkembang. Karena mungkin ide sekuler ini sudah tidak laku lagi, maka ganti baju dengan liberal. Kalau sekarang ini ganti lagi, liberal sudah enggak laku, pakai baju yang lain. Tapi intinya sama. Intinya sama. Apa inti daripada pemikiran liberal ini? Jadi dulu itu ada penyakit yang sangat berbahaya namanya penyakit sepilis. Apa itu penyakit sepilis? Hah? Penyakit kelamin ya. Oke. Bahaya atau tidak? Bahaya kan? Tapi sepilis ini yang kita maksud itu bukan itu. Sepilis adalah sebuah singkatan sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Sepilis, sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini segitiga setan. Apa itu? Sekulerisme tadi sudah kita katakan. Sekulerisme adalah pemahaman, jadi isme itu artinya pemahaman. Pemahaman, pemikiran yang mempercayai dan meyakini serta mengimani bahwa agama harus dipisah dari negara. Jadi enggak boleh negara itu, apa agama itu ngurus-ngurus urusan negara. Hukumnya ya biarkan, ekonominya ya biarkan, pendidikannya biarkan, biar negara yang ngurus. Agama diam saja di masjid, diam saja di musola, diam saja di suro, sudah, enggak usah pergi kemana-mana. Itu sekulerisme. Ide untuk memisahkan antara agama dan negara. Sehingga dalam mengelola negara tidak boleh ada simbol-simbol agama, enggak boleh. Gak boleh membawa atribut-atribut apalagi ajaran agama. Sehingga dalam prakteknya sekulerisme ini adalah sebuah paham anti-agama, bahkan memusuhi agama. Sama agama anti. Ketika pejabat atau seorang pemimpin dalam memimpin sebuah daerah atau sebuah negara, kok berbicara agama? Stop. Agama urusannya bukan di sini. Itu sekularisme. Kemudian pluralisme itu apa? Sebuah isme, sebuah pemahaman, pemikiran yang mengimani dan meyakini bahwa semua agama sama. Semua agama sama. Semua agama benar. Maka siapapun, bahkan dalam hal ini Allah, ini pemahaman ini, bahkan dalam hal ini Allah ataupun para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam, tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwasanya agama tertentu itulah yang benar. Siapapun gak boleh mengklaim dialah yang paling benar, agama dia yang paling benar. Maka dalam prakteknya, kalau sekularisme tadi menjadi sebuah pemahaman yang anti bahkan memusuhi agama, pluralisme menjadi sebuah ideologi lintas agama. Lintas agama. Maka dari itu nanti akan kita singgung sedikit, produk dari Islam liberal ini adalah sebuah buku FLA, Fikih Lintas Agama. Dan secara singkat nanti akan saya sebutkan kesalahan-kesalahannya berikut halamannya bagi yang punya. Tapi saya berpesan, jangan pingin punya, karena kalau kita nggak kuat dan belum memiliki benteng untuk menjaga diri dari pemahaman dan pemikiran yang seperti itu, kita akan terbawa, karena sungguh pintar memainkan kata-kata dan argumentasi dan logika. Ini pluralisme. Akhirnya apa? Menjadi paham lintas agama. Yang terakhir, liberalisme adalah sebuah paham pemikiran yang mempercayai, mengimani dan meyakini bahwa ajaran-ajaran agama itu harus tunduk kepada akal. Harus tunduk kepada akal. Dan manusia memiliki kebebasan, ini intinya, kebebasan mutlak untuk menafsirkan teks-teks agama, nas-nas agama. Punya kebebasan mutlak. Maka dari itu kita bebas ya, untuk mempraktekkan agama. Dan mereka berpendapat, orang yang mengikuti paham ini, siapapun bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk mewajibkan atau mengharamkan sesuatu, sehingga nanti akan diobrak-abrik pokoknya Islam itu sama mereka. Ya. Gak boleh menyatakan sesuatu itu wajib atau haram. Kenapa? Karena ini termasuk pemasungan terhadap kebebasan, pelanggaran terhadap HAM, hak asasi manusia. Maka muncullah LGBT itu dari sini. Ya. Jadi kalau orang yang mengikuti perjalanan pemikiran ini dari tahun 70-an sampai sekarang, enggak heran kok ada yang kayak gitu, ada yang inilah awalnya, inilah akarnya. Ya. Enggak ada yang berhak untuk mengatakan wajib atau haram, karena itu termasuk tindakan pemasungan kebebasan dan pemerkosaan HAM. Dalam prakteknya, liberalisme ini menjadi sebuah ideologi yang bagaimana? Menjadi ideologi yang membolehkan segala bentuk kemaksiatan. Pornografi boleh, homoseksual boleh, semacam-macam boleh. Karena apa? Itu HAM. Itu HAM. Ini. Oke. Okay. Agenda Islam liberal itu apa? Ada di tiga hal. Yang pertama, liberalisasi akidah. Yang kedua, liberalisasi syariat. Dan yang ketiga, liberalisasi Al-Quran. Ini tiga agenda mereka. Oke. Liberalisasi akidah Islam maksudnya apa? Mereka tadi yang melahirkan pluralisme tadi. Liberalisasi akidah Islam dilakukan dengan penyebaran paham pluralisme agama. Paham ini pada dasarnya menyatakan bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi menurut paham ini semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Atau mereka menyatakan bahwa agama adalah persepsi relatif. Relatif artinya nisbi, enggak ada yang mutlak, terhadap Tuhan yang mutlak. Sehingga karena kerelatifannya, maka setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya sendiri yang lebih benar atau lebih baik dari agama lain, atau mengklaim bahwasanya agamanya sendirinya yang paling benar. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh salah seorang di antara mereka. Perlu disebutkan nama? Perlu disebutkan nama? Oke, enggak apa-apa. Profesor Dr. Abdul Munir Mulkhan, salah satu dosen di UIN Yogyakarta, menulis, "Jika semua agama benar, jika semua agama memang benar sendiri, karena semua orang mengatakan saya yang paling benar agamanya, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu memiliki banyak pintu dan kamar." Betul, surga Allah itu memiliki pintu, banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Jadi ada ya pintu Yahudi, pintu Islam, pintu Nasrani, pintu Buddha, yang semuanya adalah akan masuk ke kamarnya masing-masing di surga katanya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan, pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Sama. Ulil Absar Abdallah mengatakan, saya ini terlahir sebagai orang titik-titik, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa keimanan saya seperti sekarang ini sudah tidak lagi memadai untuk dibungkus dalam sebuah label. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, keimanan saya bisa berinteraksi dengan keimanan orang-orang dari agama lain. Bahkan Islam pun sebagai sebuah label sosiologi kerap kali tak memadai untuk menampung semangat lintas batas ini. Artinya dia mengakui bahwasanya agama itu sama-sama saja. Dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas bantahannya masalah pluralisme ini. Jadi intinya mereka itu menganggap semua agama sama. Podo wae. Jadi seolah-olah banyak jalan menuju Mekah. Sampean Arab numpak mobil ya monggo. Sampean Arab numpak pesawat ya monggo. Sampean Arab numpak perahu ya monggo. Sampean sing Arab numpak onta ya monggo. Yang penting kan tujuannya sama, yaitu ke Mekah untuk menuju Baitullah. Karena tadi paham liberalnya enggak boleh seorang pun berhak mengklaim dirinya yang benar. Jadi menafikan adanya inna dina indallahi al-islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina, enggak dipakai sudah. Ini kebebasan berpikir. Ini kok Al-Quran dulu? Oh ya oke. Yang berikutnya adalah liberalisasi Al-Quran. Liberalisasi Al-Quran ini maksudnya apa? Jadi sebagaimana yang kita bahas di awal, bahwa kemunculan liberalisme ini ada di Barat, yang mana mereka itu menolak dogma gereja. Mereka ingin mengkritisi Bible, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Menurut mereka bahwa sebagaimana agama itu sama, enggak boleh ada yang mengklaim yang paling benar, maka dalam urusan kitab suci pun harus sama. Gak boleh ada orang yang berhak mengklaim kitab sucinya yang paling benar dan bebas kritik. Sebagaimana Bible itu dikritik oleh orang-orang Barat, maka sudah saatnya kita umat Islam untuk mengkritik itu Al-Quran. Maka muncullah satu disiplin ilmu yang namanya hermeneutika Al-Qur'an. Hermeneutika Al-Qur'an. Karena di dalam hermeneutika itu awalnya adalah sebuah kajian yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh barat untuk mengkritisi Bible. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa Bible itu tidak asli. Ada kalamullah, ada kalam Tuhan, ada kalam manusia. Ada tulisan karangan manusia. Maka dimunculkanlah ilmu hermeneutika tadi untuk mengkritisi mana yang betul-betul kalam Tuhan, kalamullah, mana yang ini adalah kalam manusia, tulisan dan ucapan manusia. Maka muncullah itu. Di dalam kajian hermeneutika itu ada tiga yang dikaji. Yang pertama teks, yang kedua pengarang, yang ketiga adalah pembaca. Teks, pengarang, dan pembaca. Maka kan disitulah kajian terhadap, kritik terhadap Al-Quran. Kritik terhadap Al-Quran. Namanya itu ilmu hermeneutika. Dan ini berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir, ya, kajian tafsir itu jelas. Mereka para ahli tafsir meyakini, seyakin-yakinnya Al-Quran itu kalamullah. Sudah. Mutlak sudah, kebenarannya mutlak. Kemudian mereka menggunakan kaidah-kaidah tafsir untuk menafsirkan dan memahami ayat Al-Quran. Jadi yang dikritik itu bukan teksnya, tapi penafsirannya. Ya, artinya ditafsirkan, ayat ini dipahami, ditafsirkan, dijelaskan. Kalau hermeneutika enggak, sampai ke bagian isi ataupun teks daripada kitab suci itu. Inilah, dan yang terkenal itu Nasr Hamid Abu Zaid. Ini salah seorang tokoh liberal di Mesir yang mati ditembak oleh salah seorang pemuda muslim. Ini Nasr Abu Zaid. Jadi ingin apa? Ingin menyamakan Al-Quran dengan Bible. Sehingga muncul istilah dekonstruksi kitab suci. Dekonstruksi kitab suci. Merubah kembali, menyusun kembali. Betulnya merusak itu namanya. Merusak kitab suci. Jadi setelah mereka berhasil melakukan ini kepada Bible, akhirnya mereka mulai melirik kepada apa? Kepada Al-Quran. Tapi jelas mereka enggak berani untuk melakukan sendiri. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik, ya, generasi-generasi muda Islam. Mereka bawa, kasih beasiswa ke perguruan-perguruan tinggi mereka, kasih fasilitas, kemudian nanti kasih gelar yang begitu mentereng. Tujuannya apa? Untuk merusak Al-Quran. Diajari bagaimana cara mengkritisi Al-Quran. Maka pada tahun 1972, salah seorang pendeta Kristen asal Irak bernama Alfonso Mingana. Alfonso Mingana. Dia mengatakan, dan salah seorang guru besar di Universitas Birmingham, Inggris, dia mengatakan bahwa sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan kritik teks terhadap Al-Quran sebagaimana telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani Arami dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani. Dikerahkanlah para intelektual-intelektual mereka, profesor-profesor mereka untuk mencari kelemahan Al-Quran. Sudah bertahun-tahun itu mereka lakukan, mereka enggak pernah bisa menemukan kekurangan dan celah untuk mengkritik Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak, itu kalamullah betul. Allah yang sudah menjaminnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Mereka enggak pernah berhasil. Maka dipakailah tangan-tangan dan anak buah mereka. Saya kasih contoh ungkapan salah seorang tokoh muslim, seorang dosen Ulumul Quran di IAIN Makassar. Enggak apa-apa menyebut nama. Taufik Adnan Kamal. Taufik Adnan Amal menulis satu makalah berjudul edisi kritis Al-Quran. Edisi kritis Al-Quran yang isinya menyatakan ya, harus adanya peninjauan kembali terhadap teks-teks Al-Quran. Dia berusaha meyakinkan bahwa Al-Quran saat ini masih bermasalah, tidak kritis, sehingga perlu diedit kembali. Maka dia pun menulis satu buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini liberalisasi di dalam Al-Quran. Bahkan salah seorang alumni fakultas sebuah IAIN, dia sampai berani menuduh Al-Quran adalah perangkap bangsa Quraisy. Lebih lagi dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian wahyu sebetulnya ada dua, wahyu verbal yaitu eksplisit yang bikinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wahyu non verbal yaitu konteks sosial pada waktu itu. Jadi hampir saya katakan, jadi Al-Quran itu kata mereka produk sejarah, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka betul ya, orang-orang itu mengatakan Islam liberal ini lebih liberal dari Mu'tazilah. Lebih liberal daripada Mu'tazilah, dan ini diakui sendiri. Bahkan lebih ya, bahaya daripada paham Mu'tazilah. Kan kaum Mu'tazilah itu yang mengingkari adanya kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ternyata muncul yang lebih sangar daripada itu. Kemudian yang terakhir adalah liberalisasi syariat Islam. Dan yang sering digugat adalah masalah hukum Islam dan keluarga. Maka ada sebuah proyek ya, sebuah proyek yang bertajuk Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam, CLD KHI. Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam, yang mana ini dibiayai oleh salah satu departemen ya, yang diketahui oleh salah seorang tokoh feminisme, Dr. Musdah Mulia. Syarat Islam diobrak-abrik ya, nanti akan kita bahas. Salah satu produknya adalah fikih lintas agama. Fikih lintas agama. Kita akan bacakan saja. Buku fikih lintas agama ini atau FLA karya tim penulis salah satu universitas yaitu Paramadina. Itu yang nulis itu gelarnya profesor, doktor dan seterusnya. Nanti akan kita bahas insyaallah selepas maghrib, karena azan kumandang azan maghrib sudah terdengar. Kita lanjutkan ba'da maghrib biiznillah taala. Demikian untuk sementara, kita break terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwati fitin wa ikhwati fillah azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan membahas salah satu dari produk pemikiran Islam liberal di Indonesia. Yang pertama tadi kita katakan adanya buku fikih lintas agama, dan ini merupakan karya jamaah, artinya karya bareng. Yang menulis itu banyak orang dan tidak sedikit di antara mereka yang memiliki gelar yang cukup mentereng di dalam bidang akademis. Di dalam fikih lintas agama ini ada beberapa hal yang mereka sebutkan. Yang pertama, di dalam mukaddimah di halaman 9, di kata pengantar halaman 9, di mukaddimah halaman 2 disebutkan mereka itu menghina fikih Mereka katakan fikih itu adalah belenggu kehidupan. Dan fikih Islam itu adalah sebagai sebuah ajaran yang mendiskreditkan agama lain, bahkan sebagai penyebar kebencian dan kecurigaan terhadap agama yang lain. Ini, jadi fikih Islam itu dianggap sebagai belenggu yang membelenggu aturan, yang membelenggu kebebasan umat Islam itu sendiri, dan lebih mendiskreditkan, menyalahkan agama-agama lain. Kemudian di halaman 4-5 di Muqaddimah, mereka menghina generasi salaf. Mereka mengatakan generasi salafus saleh merupakan penyebab kebekuan pemahaman, dan bahkan mereka tidak segan-segan memfitnah al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagai penyebab tidak berkembangnya pemikiran Islam lebih dari 12 abad lamanya. 12 abad lamanya. Jadi menghina. Nanti apa yang mereka sampaikan ini akan kita korelasikan dengan apa yang Allah firmankan. Kemudian mereka juga di dalam buku tersebut menyatakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota di Madinah itu bersifat diskriminatif. Artinya mendiskreditkan minoritas non-muslim, wanita. Ini di halaman 142. Kemudian dari halaman 133, halaman 167, halaman 206 sampai 207 dikatakan umat beragama apapun tidak kafir. Jadi enggak ada orang kafir. Semuanya beriman. Karena semua agama sama dan benar. Sehingga tidak boleh ada yang mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Maka tidak boleh ada klaim agamanya yang paling benar. Kemudian di halaman 84 sampai 85 diperbolehkan bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat hari raya kepada agama yang agama lain, dan bahkan boleh ikut merayakannya. Jadi boleh kita mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Kemudian di halaman 151 sampai 152 dikatakan hukum jizyah. Jizyah itu adalah upeti. Sebagaimana umat Islam yang sudah memiliki harta sampai nisab itu wajib membayar zakat, maka bagi orang non-muslim yang hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam di bawah satu pemerintahan, maka wajib membayar jizyah. Kata mereka, hukum jizyah itu melecehkan non-muslim, maka harus dihapuskan. Halaman 151 dan 152. Kemudian halaman 164 dan 167 dikatakan boleh kawin beda agama dan harus ada waris beda agama. Sudah kita katakan tadi bahwa mereka itu lebih mengedepankan akal daripada nas. Dan mereka menyatakan nas-nas Al-Quran dan juga hadis harus tunduk terhadap akal. Ini produk, salah satu produk daripada Islam liberal. Salah satu produknya lagi adalah sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang di antara mereka, namanya Sumanto Al-Qurtubi, salah seorang alumnus dari sebuah perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah. Dan buku ini mendapatkan pujian oleh salah seorang mantan Presiden RI yang sudah meninggal. Ya, tokoh liberal juga. Di dalam buku yang berjudul Lobang Hitam Agama, Lobang Hitam Agama, disebutkan di situ di halaman 31, agama bukan produk Tuhan. Agama adalah penjajah budaya dan pemasung intelektual. Halaman 55 dan 58. Agama mematikan akal dan nalar. Halaman 59. Agama sumber konflik dan pembawa bencana. Halaman 83 dan 37. Islam adalah strategi budaya Muhammad dan merupakan campuran budaya Yudaisme, Kristianisme dan Arabisme, halaman 216, 217, 225. Ini, itu terhadap agama. Penghinaan terhadap Al-Quran. Katanya kemaslahatan lebih diutamakan daripada ayat-ayat Al-Quran. Halaman 31. Umar ikut menciptakan Al-Quran. Halaman 32. Teks Al-Quran tidak autentik, artinya tidak asli. Halaman 34-37. Al-Quran angker dan perangkap bangsa Quraisy, serta dibuat oleh manusia dan bukan kitab suci. Halaman 64-65. Kandungan Al-Quran kontroversi. Halaman 142. Dan masih banyak lagi. Kemudian penistaan terhadap para sahabat dan generasi salaf. Dikatakan bahwasanya Nabi dan para tokoh non-muslim seperti Mahatma Gandhi, Buddha, Bunda Teresa, dan Romo bersama-sama menunggu di surga. Para sahabat Nabi telah memperagakan politik Islam dengan sangat sempurna mengerikannya. Halaman 134. Kemudian dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Ash'ari dan Al-Imam Al-Maturidi menjalin persekongkolan politik. Halaman 171. Penistaan terhadap syariat Islam. Syariat Islam menciptakan gerombolan mafia dan anjing-anjing penjilat kekuasaan. Halaman 70. Syariat Islam sangat diskriminatif terhadap perempuan dan non-muslim. Halaman 131-132. Dan masih banyak lagi. Belum lagi pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh mereka. Kemudian diantaranya adalah tadi produk kritik terhadap kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Di situ disebutkan bahwasanya talak itu bukan hanya hak suami, istri pun boleh mentalak. Masa iddah bukan hanya untuk para istri, suami yang bercerai dengan istrinya juga harus ada masa iddah. Persamaan hukum hak waris antara laki-laki dan perempuan, dan masih banyak lagi. Jadi intinya, ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, azzani Allahu wa yakum jami'an, orang-orang yang ikut di dalam pemikiran Islip ini, tujuan mereka adalah menghancurkan tatanan baku dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang sudah sedemikian sempurna dan sudah paripurna, sudah baku, mereka obrak-abrik. Maka betul-betul dikatakan dekonstruksi Islam. Penghancuran terhadap Islam dari dalam, dibebaskan betul-betul. Isunya tadi, yang pertama, segala sesuatu itu serba relatif, termasuk kebenaran. Kebenaran itu kata mereka relatif. Mungkin menurut Anda benar, menurut saya itu salah. Jadi gak ada kebenaran mutlak. Gak ada kebenaran mutlak. Maka dari itu gak boleh masing-masing kita mengklaim diri kita yang paling benar, agama kita yang paling benar, karena adanya relativitas di dalam masalah kebenaran. Menurut mereka semuanya bisa benar, semuanya bisa benar. Kemudian yang kedua, isu yang mereka angkat adalah apa? Masalah pluralisme, penyamaan agama, bahwa semua agama itu sama. Kemudian HAM, masalah hak asasi manusia, sehingga hukum-hukum Islam utamanya dalam masalah qisas, hudud, ya, itu mereka kecam habis karena bertentangan dengan HAM. Kemudian yang ketiga adalah isu gender, yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan, atau feminisme, gerakan emansipasi wanita, ingin menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, isu yang mereka gulirkan adalah masalah mayoritas dan minoritas, sudah enggak berlaku. Kemudian masalah Islam dan non muslim dan non muslim maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah keautentikan Al-Qur'an. Al-Quran. Mereka betul-betul hajar habis. Mereka ingin mengatakan Al-Quran itu sama dengan kitab-kitab yang lain, sama dengan kitab-kitab yang lain. Maka dari itu, dengan adanya hal-hal seperti ini, muncullah penolakan-penolakan terhadap ajaran liberalisme ini. Diawali dari Indonesia, muncul fatwa MUI nomor 7 di Munas ke-7 MUI pada bulan Februari tahun 2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama. Di situ setelah menimbang, ini diadakan dalam musyawarah nasional MUI ke-7 pada tanggal 19 sampai 22 Jumadal Akhir tahun 1426 atau 26 sampai 29 Juli. Setelah menimbang, mengingat, kemudian memperhatikan, memutuskan dan menetapkan fatwa tentang pluralisme agama dalam pandangan Islam. Pertama, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Jadi ada surganya orang Islam, ada surganya orang Nasrani, ada surganya orang Yahudi dan orang Buddha, serta seterusnya. Kedua, pluralitas agama adalah sebuah kenyataan. Apa bedanya antara pluralisme dan pluralitas? Pluralisme itu adalah paham yang menyamakan semua agama. Semua agama benar, semua agama sama. Kalau pluralitas adalah bermacam-macam agama. Itu sebuah kenyataan, sunnatullah. Sunnatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah jadikan seluruh umat manusia itu muslim. Tapi tidak. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Ada yang mengikuti, ada yang membangkang. Ini sudah sunnatullah. Jadi pluralitas agama artinya keberagaman agama, keberagaman dalam beragama itu sebuah kenyataan. Bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Ini enggak bisa dinafikan. Memang ada. Sebagaimana ada laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, ya, dan seterusnya. Itu enggak bisa dinafikan. Termasuk di dalamnya pluralitas agama. Itu sunnatullah sudah. Tiga, liberalisme adalah memahami nas-nas agama, Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas. Gaya Mu'tazilah, Neo-Mu'tazilah. Orang-orang yang mendewakan akal. Dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Ini liberal, bebas pokoknya. Semua boleh menafsirkan. Maka ada di dalam jargon mereka, kontekstualisasi ijtihad. Artinya ijtihad itu syarat-syaratnya perlu ditinjau kembali. Artinya semua orang boleh berijtihad. Gak mesti harus memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Siapa saja boleh berbicara masalah agama. Siapa saja berhak menafsirkan. Siapa saja berhak untuk menjelaskan dan menerangkan, memahami teks-teks agama itu. Kemudian yang keempat, sekulerisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi agama hanya dipakai untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Ini poin pertama, ada empat butir. Kedua, ketentuan hukum. Pluralisme, sekulerisme dan liberalisme agama sebagaimana yang dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekulerisme dan liberalisme agama. Tiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Dalam arti haram mencampur adukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Ini jelas tegas, gak boleh dicampur adukan. Lakum dinukum waliyadin. 4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif. Jelas sekali MUI menggarisbawahi, urusan ibadah, urusan akidah kita eksklusif, tertutup, gak boleh mencampur adukan. Tapi urusan muamalah sosial sifatnya harus inklusif, terbuka. Dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadal Akhir 1426 Hijriah. Musyawarah Nasional ke-7 MUI, pimpinan sidang Komisi C bidang fatwa, Ketua Sekretaris Kyai Haji Ma'ruf Amin Hasanuddin Hafizahullah Ta'ala. Ini MUI. Demikian juga organisasi NU juga menolak adanya Islam liberal. Demikian juga organisasi Muhammadiyah secara tersirat juga menolak Islam liberal melalui pimpinan, ya, pimpinannya yaitu Dr. Din Samsudin. Kalau NU tetap menolak pandangan maupun ajaran jaringan Islam liberal. Juru bicara Forum Kiai Muda FKM, Forum Kiai Muda Jawa Timur, Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, menyatakan dengan tegas bahwa NU secara institusi tidak sepakat dengan ajaran jaringan Islam liberal yang diajarkan oleh penggerak JIL Ulil Absar Abdallah. Untuk Muhammadiyah, Profesor Dr. Din Syamsuddin dalam buku yang berjudul Pemikiran Muhammadiyah Respon terhadap Liberalisasi Islam, beliau menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak sejalan dengan paham ekstrem rasional yang dikembangkan oleh Islam liberal. Meski beberapa oknum terutama di kalangan muda ada yang merasa muda ikut-ikutan berkubang di jurang liberalisme Islam, sehingga ada JIM. Ya, kalau NU ada JIL, kalau Muhammad ada JIM. Kemudian dunia pun menolaknya. Di antaranya negara Malaysia menolak keras Islam liberal. Bahkan Saudi Arabia itu ya memperlakukan hukuman penjara selama 10 tahun dan hukuman cambuk 1000 cambukan terhadap salah satu tokoh pendiri jaringan Islam liberal yaitu Raif Badawi karena telah menghina dan melecehkan Islam. Inilah. Jadi umat Islam baik di Indonesia secara kelembagaan yang sudah diakui itu menolak adanya Islam model kayak gini, pemikiran sesat yang seperti ini. Demikian juga dunia, bahkan agama-agama lain itu juga menolak adanya liberalisme, menolak. Kok kenapa ini kok disuntikkan ke dalam tubuh umat Islam? Orang-orang Yahudi saja dan juga orang-orang Nasrani enggak mau menyamakan agama mereka dengan agama yang lain. Mereka bahkan mengklaim surga itu milik mereka. Coba dibaca di dalam surat Al-Baqarah 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan enggak akan ada seorang pun yang masuk surga kecuali kami Yahudi dan Nasrani. Kok kemudian ide liberalisme ini yang datangnya dari mereka diberikan kepada umat Islam sebagai umpan untuk disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Surga itu bukan milik antum tok. Kami juga punya hak. Yahudi saja mengatakan apa? Enggak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita pun boleh mengklaim itu. Enggak akan masuk surga kecuali umat Islam. Kecuali umat Islam. Dan itu jelas innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam maka semuanya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan menerima amalan mereka dan mereka termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dalam hadis yang riwayat Imam Muslim nomor 218 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun di antara umat ini yang mendengar tentang ajaranku ini. Yahudiyun wala nasraniyun, mereka yang beragama Yahudi ataupun Nasrani mendengar adanya ajaran Islam yang aku bawa ini, thumma yamut, kemudian dia mati. Walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan dia tidak mau mengimani ajaran yang aku bawa ini, illa kana min ashabinar, kecuali dia akan masuk neraka. Sudah jelas? Sudah jelas? Orang-orang kafir, neraka tempatnya. Kenapa kau masih ada mengatakan ada pintu surganya orang Islam, ada pintu surganya orang Nasrani, ada pintu surganya orang Yahudi, ada pintu surganya orang Buddha, dan seterusnya. Nanti mereka di surga hidup berdampingan di surganya masing-masing. Sudah kita katakan tadi, mereka mencampakkan nas. Sudah. Mencampakkan nas. Jadi orang-orang Yahudi aja enggak mau. Bahkan mereka juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, yang mendapatkan hidayah cuma mereka. Mereka katakan, jadilah kalian sebagai orang Yahudi dan Nasrani, kalian akan mendapatkan hidayah. Berarti selain mereka enggak dapat hidayah. Artinya mereka itu juga enggak mau agama mereka disamakan dengan agama yang lain. Kok kenapa sebuah pemikiran yang ditolak oleh agama lain kita ambil, kita adopsi? Kan sama saja bodoh. Sama saja itu sampah. Sudah dibuang, dipungut lagi, kemudian dipakai, kemudian dipakai, sudah enggak laku. Sekulerisme sudah enggak laku di barat. Mereka ingin kembali kepada agama, kok dipakai oleh umat Islam ini loh. Jadi aneh. Oleh karena itu intinya, ikhwati fiddin wa ikhwati fillah azani Allah wa yakum jami'an, tidak ragu-ragu kita katakan orang-orang yang mengikuti pemikiran Islam liberal ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, sudah. Kok bisa? Iya. Karena mereka itu menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ungkapan-ungkapan mereka, tulisan-tulisan mereka, pernyataan-pernyataan mereka, itu adalah ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan dan tulisan-tulisan yang membawa pemiliknya ke kekufuran, ke jurang kekufuran. Jelas menyatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, bukan kalam Allah. Syariat Islam katanya membelenggu kehidupan dan seterusnya. Maka dari itu orang-orang munafik ini yang mengikuti pemahaman Islam liberal, mereka apa? Yang pertama pencitraan. Mereka pintar menggunakan slogan-slogan. Mereka menggunakan jargon-jargon, ya istilah-istilah yang mentereng. Ya, pembaharuan lah, reinterpretasi, penafsiran kembali, rekonstruksi, pembangunan kembali. Dan macam-macam mereka menggunakan istilah-istilah yang mentereng. Ya. Mereka mencitrakan bahwasanya mereka itu orang intelektual, mereka yang paling paham terhadap agama. Dan ini sangat erat sekali dengan apa? Orang-orang munafik di zaman Nabi. Coba di dalam surah Al-Munafiqun, surat penuh menggambarkan tentang perilaku mereka. Itu turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Ghazwah Banil Mustaliq. Ya, yang di situ tumben-tumbennya, ini salah satu peperangan yang keikut sertaan orang munafik itu luar biasa. Jumlah mereka banyak sekali yang ikut. Berbeda dengan perang-perang yang lain. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya kemenangan sudah ada di hadapan mata. Belum lagi harta rampasan dari apa namanya Banil Mustaliq, orang-orang Yahudi itu sangat banyak sekali sehingga mereka ikut berperang. Tapi ternyata juga tidak dari peperangan. Turun ayat ini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah sendiri yang menyatakan, jika engkau wahai Muhammad melihat mereka, engkau akan terkagum-kagum dengan penampilan mereka. Dan juga dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam." Dan di antara manusia ada yang ucapannya itu sangat membuat kamu itu kagum wahai Muhammad. Kamu terpesona dengan ucapan-ucapan mereka, slogan-slogan mereka, ungkapan-ungkapan mereka, kalimat-kalimat mereka, tapi Allah persaksian bahwasanya hati mereka, hati orang ini wa huwa aladdul khisam, memendam permusuhan yang begitu hebat. Muslim-muslim. Ya. Muslim-muslim. Gelarnya mungkin adalah gelar-gelar yang mentereng, kayak haji, profesor, doktor dan sebagainya. Subhanallah. Membuat orang itu terkagum-kagum dengan titelnya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan gaya bicaranya, dengan tulisan-tulisannya. Sudah ini. Dan di dalam khutbah siang tadi, Rasulullah sudah menyatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimi lisan." Ini yang paling ditakut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik yang pandai ngomong, yang omongannya itu manis, menyihir, menipu, memperdaya. Jangankan umat Islam, jangankan kita sebagai orang awam, wong Allah saja ditipu, mereka itu tukang tipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Allah aja ditipu, ngaku Islam tapi bukan Islam. Pencitraan. Jadi ketika ditegur, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan buat kerusakan ya di bumi ini. Jangan buat kerusakan di negara ini. Jangan engkau buat bingung umat ini. Jangan engkau campur adukan akidah umat Islam ini. Karena kerusakan yang paling berbahaya adalah kerusakan bidang akidah. Ideologi, pemahaman, pemikiran. Ketika dikatakan, jangan buat kerusakan. Tapi apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Enggak, kami enggak buat rusak. Kami itu lagi memperbaiki. Tapi Allah bantah langsung, ala innakum humul mufsiduna walakin la yashmurun. Mereka itu suka buat rusak tapi mereka enggak ngerasa. Yang kedua, mereka memiliki sifat arogansi intelektual, kesombongan, sombong dengan mungkin jabatan yang dimiliki, kepandaian, kepintaran yang mereka punyai, titel, gelar yang telah mereka sandang. Sehingga pernah terjadi, ada salah seorang tokoh muslim yang ingin membantah pemikiran pada waktu itu, pemikirannya Nur Kholis Majid di Taman Ismail Marzuki. Tapi karena waktu itu Nur Kholis Majid sudah bergelar doktor, sementara yang bersangkutan itu hanya MA, gak mau didengerin, ditinggal pergi. Ngapain mau debat sama orang yang ada di bawahnya? Saya doktor, dia baru MA, sudah, gak usah dengerin. Akhirnya itulah yang memecut dan melecut beliau untuk melanjutkan sampai doktor. Sampai doktor. Dan beliau pernah mengajar kami ketika di kuliah. Subhanallah. Waktu itu belum doktor, beliau. Karena ada ini, melanjutkan doktor, bantah pemikiran Nur Kholis Majid. Seperti itu, kadang memandang orang, kami itu siapa, lulusan mana? Arogansi intelektual. Dua. Yang ketiga, suka melecehkan orang. Suka melecehkan orang. Mereka mengatakan, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Persis seperti apa yang Allah firmankan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana keimanan para sahabat. Apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Mosok kami mau beriman sebagaimana keimanan orang-orang yang bodoh. Ngapain? Mereka itu adalah orang-orang badui, orang-orang yang hidup 14 abad yang lalu, zaman onta, mau menghidupkan kembali budaya Arab dan sebagainya, dihina, dicaci. Nu'minu kama amana sufaha. Mereka itu orang-orang bodoh, ngapain kami beriman sebagaimana keimanan mereka? Tapi Allah bantah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kemudian yang berikutnya, mereka-mereka itu tidak berdiri sendiri. Pasti ada aktor di balik layar. Mesti ada dalangnya. Mesti ada bosnya. Mesti ada bosnya. Betul, ketika gabung sama orang-orang Islam, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ingat, Al-Qur'an menggunakan kata apa? Laqu, laqiya yalqa. Artinya berjumpa. Berjumpa itu berarti sesuatu yang bukan kesepakatan. Ketika ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan apa? Amanna, kami beriman. Artinya apa? Mereka bergaul, berbaur dengan orang Islam itu ya ala kadarnya. Tapi ingat, Al-Qur'an pakai bahasa yang sangat indah sekali. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka itu berkhulwat itu apa? Mengadakan pertemuan rahasia. Apakah mereka berani terang-terangan ketemu sama bos-bosnya itu di hadapan awak media? Enggak berani. Tapi tetap saja terbongkar. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai akan tercium juga. Terbongkar akhirnya. Fla aja fikih lintas agama itu proyek besar. Satu orang itu enggak sedikit yang didapatkan loh dari mereka. Siapa yang mendanai TAV dan juga FF, The Asia Foundation dan Ford Foundation, itu yang mendanai. Artinya orang sana, ya, bos-bosnya sana, karena mereka kepanjangan tangan musuh-musuh Islam, kepanjangan tangan musuh-musuh Islam. Dan ini yang Rasulullah sabdakan. Jadi subhanallah, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, plek-plek betul dengan kondisi sekarang ini. Rasulullah sudah menyatakan apa? Ketika dikatakan du'atun ala abwabi jahannam, para da'i penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ketika ditanya oleh Hudzaifah, sifhum lana ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Beritahukan kepada kami ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu orang-orang kita. Warna kulitnya sama dengan warna kulit kita. Bahasa yang mereka pakai sama dengan bahasa kita. Orang Islam sendiri yang mereka bawa untuk menyusu kepada mereka. Bosojo netek kepada mereka. Dibiayai sampai selesai. Subhanallah. Balikin lagi ke negara-negara asal mereka untuk membuat kegaduhan dan keonaran. Ini. Dan orang-orang munafik dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi berubah bajunya tok, intinya sama, suka menghina. Kemudian kedua, mesti ada orang di belakang mereka. Wa idza khala ila syayatinim, Al-Qur'an menggunakan kata setan loh ya, bukan kita, Al-Qur'an yang buat kata setan. Dan ketika mereka berkhulwat, berkumpul, berrapat dengan setan-setan mereka, dikatakan hatinya hati setan rupa manusia. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Al-Qur'an, Rasulullah yang menyatakan ini, bukan kita. Ketika mereka berkhulwat, berkumpul dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum. Kami itu pro dengan kalian. Kami nurut sama kalian kok. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ketika mengatakan kami beriman di hadapan orang Islam, kami hanya mengolok-olok mereka. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya yang dipakai oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Islam liberal ini adalah standar ganda. Mereka menggunakan standar ganda. Contoh terakhir ini, orang pakai cadar dilarang, orang pakai baju minim dibiarkan. Standar ganda. Subhanallah. Orang pakai mau menutup hijab ini, ya, mau menutup aurat dengan hijab yang syar'i, kok dilarang? Mempraktekan Islam yang benar kok dilarang? Giliran mereka yang pakaiannya mengumbar aurat dibiarkan. Orang nyuwun sewu, Musda Mulia termasuk orang yang menentang adanya poligami. Poligami diharamkan, perzinaan dilegalkan, perselingkuhan diperbolehkan. Subhanallah. Standar ganda yang dipakai, standar ganda. Kemudian lagi pernikahan. Tapi pernikahan sejenis dibolehkan. Dan mereka pinter mereka itu pakai dalil pakai dalil. Katanya ya, coba di dalam apa namanya surat An-Nahl 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk diri-diri kalian pasangan. Jadi pasangannya adalah sejenis, min anfusikum. Tapi sampai di sini tok memahami Al-Qur'an sepenggal-sepenggal. Padahal ayat selanjutnya wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Tujuan pernikahan itu apa? Untuk mendatangkan keturunan. Lah nek pedang ketemu pedang, metune apa? Ya kan? Keris. Kan gitu kan? Seperti ini. Untuk apa? Untuk mendapat keturunan. Kok caranya seperti itu? Kemudian yang terakhir atau yang sebelum terakhir, yang mereka kedepankan pokoknya bukan agama. Mereka enggak pandang bulu agamanya apa. Yang penting apa? Dia berbuat baik. Moralnya baik. Suka menolong. Azan dulu aja. Nanti habis azan. Ini udah azan belum? Waktu Imam Syafi'i udah azan belum? Amimoh. Udah azan. Udah. Ya azan dulu nanti dua lagi, dua poin lagi insyaallah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Yang mereka kedepankan itu adalah masalah moral, karakter. Pokoknya kalau orang itu udah baik, apapun agamanya, mesti masuk surga. Mesti masuk surga. Bantahnya mudah kok, Mas. Siapa yang mau jadikan sebagai model sini? Maju aja, tak tanya. Jenengan, Mas. Jenengan. Iya, sini. Assalamualaikum. Jenengan lulusan mana? Dapat ijazah. Kok dapat? Sekolah. Sekolah? Kuliah. Harus ada kuliah berarti. Dapat nilai. Ikut ujian. Dapat ijazah. Oke. Nek jenengan misalkan kuliah rajin. Rajin kuliahnya. Nilai jenengan A+++ semua. Tapi jenengan enggak daftar di UNS, dapat ijazah UNS enggak? Enggak mungkin. Itulah. Jadi kadang orang mengatakan, kadang orang mengatakan gini, orang baik, masuk, sering membantu orang, bahkan lebih baik dari orang Islam. Begitu ada bencana alam, mereka yang pertama kali membantu, enggak pernah menyakiti orang, enggak pernah mendzalimi orang. Kok dia masuk neraka, kasihan banget ya. Berarti Allah itu enggak adil. Wong baiknya kayak gitu kok masuk neraka. Ya, ilustrasi sederhananya adalah surga itu seperti ijazah tadi. Ini tidak menyamakan ya, apalagi membandingkan. Kemudian amal soleh itu adalah tadi proses kuliah, kemudian ikuti ujian dapat nilai A, itu amal soleh. Kemudian masuk ke sebuah perguruan tinggi tadi, salah satu perguruan tinggi tadi, itu adalah syahadatnya. Maka orang itu baru mendapatkan ijazah dengan proses kuliah dan mengikuti ujian mata kuliah yang ada sampai mendapatkan nilai yang bagus, kemudian dapat ijazah. Itu setelah dia apa? Daftar di lembaga pendidikan tersebut. Nek durung daftar, arep rajine kaya ngopo? Ya, saben dino kuliah mangkat. Ora jatah mangkat yo melu mangkat. Ya. Nilainya A plus semua. Kemudian tiba-tiba sama pihak rektorat atau pihak kampus, saya minta ijazah saya S1. Kenapa? Selama ini saya rajin, absen saya enggak pernah kosong, bahkan enggak pernah telat, tanya para dosen. Kemudian nilai saya A plus semua. Jenengan orang mana? Mesti jawabannya gitu kan? Anda itu orang mana? Kok bisa-bisanya duduk di bangku kuliah, ikut tes, ujian dan sebagainya, gak akan dapat ijazah. Kenapa? Karena belum masuk. Itulah ya. Jadi moral saja, karakter ataupun amal saja gak cukup. Maka tadi Nabi SAW menyatakan, tidak ada seorang pun di antara umatku Yahudi dan Nasrani yang mendengar risalahku kemudian dia tidak mau beriman sampai mati, maka dia menjadi penduduk neraka. Bukan kita yang ngomong. Dan tadi mereka sudah mengatakan, enggak ada yang boleh berhak mengatakan yang paling benar. yang masuk surga, inilah sudah dari asasnya, pondasinya sudah rusak. Kemudian tadi serba relatif juga. Kemudian yang terakhir adalah kaidah agama liberal. Kaidah agama liberal. Kita itu ya sebagai umat Islam harus bangga. Islam itu dengan ajarannya yang komplit, yang sempurna, yang paripurna. Untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam ini harus punya alat, metodologi, kaidah. Misalkan mau belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran apanya ini? Bacanya. Oke, kalau baca ada ilmu tajwid. Mau belajar apanya? Tentang penafsirannya? Ada kaidah-kaidah tafsir. Ada kaidah-kaidah tafsir yang harus dipelajari. Demikian juga hadis. Hadis. Ada ilmu mustalah hadis, baik itu diroyah ataupun riwayah. Ada ilmu tentang rijalul hadis, yaitu para perawi hadis. Begitu lengkap. Demikian juga fikih. Ada usul fikih, ada kawaid fikihiyah. Akidah pun seperti itu. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang mengikuti pemikiran Islip ini, coba terangkan kepada kami kaidah-kaidah ilmiah yang kalian pakai di dalam memahami agama ini. Mesti kosong, enggak punya mereka. Yang mereka gunakan apa? Akal doang. Mereka akal tok. Maka kaidahnya rapuh-rapuh. Ya. Karena mereka hanya mengadopsi sesuatu, enggak ada yang baru. Kemudian berkaitan dengan Al-Qur'an itu produk budaya. Subhanallah, Al-Qur'an dikatakan produk budaya. Bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, kalau Al-Qur'an itu produk budaya, itu adalah bikinan manusia, tolong kalian buat deh satu surat saja. Ternyata enggak bisa. Jangan satu Al-Qur'an, satu surat saja. Mereka enggak bisa. Dan buyut mereka dalam hal ini adalah Al-Walid ibn Mughirah dalam surat Al-Qiyamah. Ya. In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini tidak lain dan tidak bukan adalah ucapan manusia, yaitu produk budaya, produk sejarah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ancam sa'uslihi saqar. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Demikian juga Al-Quran itu kitab dongeng. Secara implisit orang ini mengatakan Allah itu sebagai seorang pendongeng, pendusta. Keji banget. Keji banget. Inilah dalil sesat Al-Quran tadi sudah saya contohkan. Salah satu contohnya lagi, mereka memenggal wailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Tuh, orang sholat celaka kan? Merasa sholat gitu. Seperti itu. Dipenggal-penggal. Kalau orang awam yang menanggapi, sudah masuk. Maka dari itu solusinya apa? Sudah sekarang banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arl haqqo haqqo warzuqna tibaah wal batila batila warzuqna sinabah, dan belajar ilmu yang benar. Biar enggak mudah diapusi, biar enggak mudah dibodohi. Banyak berdoa, duduk di majelis ilmu, belajar yang benar. Dan yakin seyakin-yakinnya, enggak ada agama yang benar kecuali Islam. Enggak ada pemahaman yang benar kecuali apa yang dipahami oleh Rasulullah Islam sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi salaf kita rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajmain. Mungkin ini, mohon maaf karena waktu yang terbatas ya, enggak usah ada pertanyaan ya. Semoga ini bisa kita jadikan sebagai pembuka wawasan kita untuk lebih jauh lagi kita belajar mengkaji hal-hal yang seperti ini. Sehingga kalau kita tahu kayak gini, kita enggak heran lagi adanya isu yang ada di media sosial kok kayak gini, kayak ini akarnya di sini. Akarnya ada di sini. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih terberdaya dengan bujukan dan juga jerat-jerat setan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini, dan semoga Allah anugerahkan istiqomah kita sampai mati. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Dan untuk makalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Yusuf tadi, katanya sudah ada di mana Mas? Sudah di aplikasinya tadi sebenarnya, bisa di-download. Kalau ada yang mau ini saya tinggalkan.